أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا إلى صراطه القويم والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واهدنا إلى سبيلك وأدخلنا في زمرة الصالحين Pendengar RRI rahimakumullah, pendengar yang berbahagia, doa kami senantiasa bersama Anda semua agar dalam setiap saat dan setiap langkah aktivitas semoga mendapatkan berkah dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk memaparkan bedah tafsir Sya'rawi jilid yang kedua pada surah Ali Imran ayat yang ke-189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menunjukkan sebuah realitas yang sesungguhnya terjadi, bahwa kerajaan langit, kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, berarti kalau disebut mulk, dialah pemilik, dialah yang berkuasa, dialah yang mengatur. Dan ini bila dinisbahkan kepada Allah, maka suatu kewajaran, dan memang dialah yang menciptakan dan dialah yang mengaturnya dengan segala keunikan dan keselarasannya. Menariknya, ketika Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard, ini menunjukkan bahwa ayat ini sekaligus merupakan proklamasi dari kekuasaan Allah terhadap makhluk dan manusia. Syekh Sya'rawi pada beberapa kesempatan yang lain pernah menyatakan Allah adalah penguasa langit dan bumi. Apa buktinya? Selama tidak ada satu makhluk pun yang mengaku dirinya mencipta langit dan bumi, maka Allah lah sebagai penciptanya. Karena orang yang memproklamasikan bahwa dia yang melakukan sesuatu, itu sebagai bukti bahwa dialah pelakunya, selama tidak ada orang yang berusaha untuk membantah atau menandinginya. Nah, kita lihat bahwa walau orang kafir sekalipun, ketika ditanya siapa yang pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Walaupun yang disembahnya, walaupun yang diyakininya, ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tetapi ketika dalam soal rububiyah, ya, tauhid rububiyah, tauhid penciptaan, tauhid pentadbiran, maka tidak ada yang bisa mengaku, dan bahkan tidak ada yang bisa mencari-cari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah menariknya. Nah, ketika seseorang mengatakan dia yang melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu, maka selama tidak ada orang yang membantahnya, maka bisalah dikatakan perbuatan atau ciptaan tersebut adalah miliknya. Maka saya rasa sebagai analisa singkat mungkin inilah dasar daripada hak cipta. Ya, artinya seseorang harus dihormati hak ciptanya. Ya, seperti Allah juga kita disuruh menghormati Allah sebagai pencipta alam semesta. Saya rasa itu mungkin prolog atau pengantar dari pembahasan tafsir ini. Ustaz Zainal ada bersama kita, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi, dan ini sangat relevan dengan dunia nyata dalam kehidupan kita. Betul. Bahwa memang manusia yang nalurinya masih bersih itu ketika kejepit akan mengatakan orang Inggris mungkin, oh my God. Oh my God, iya. Oh, wahai Tuhanku. Bahkan orang Soviet sekalipun yang ateis, kalau masih nuraninya jernih, bersih, oh my God itu dalam bahasa Soviet itu mungkin masih disebutkannya. Iya. Ya Tuhan. Iya, Tuhan. Kalau mungkin orang Indonesia mungkin, astagfirullah. Tuh. Ya Allah. Ya Allah. Ah. Tetapi ada usaha untuk menyimpangkan hal-hal demikian. Betul. Maka keluarlah ceile. Nah, padahal sebenarnya ungkapan yang nuraninya itu ya Allah tadi. Ya, Allah, ya ampun, ya. Gitu kan. Ya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa nurani manusia yang ini sama seperti ketika Allah mengajak manusia itu alastu bi rabbikum, di alam zuriyah itu. Mm-mm. Apakah ikatan janji Allah dengan alam zuriyah ketika kita masih cabang bayi atau belum menjadi manusia apapun utuh ini di dalam janin ibu kita, apakah kamu ini mengakui aku sebagai Allah? Qalu bala syahidna, kami mengakui. Jadi naluri tadi itu keluar ketika saat-saat terjepit. Iya. Dan ini sesuai sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Ustaz Hanafi. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Kuasa Allah disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam kajian tafsirnya ini. Bagaimana kuasa Allah? Di mana dia mengatakan Abu Lahab selamanya tidak akan beriman. Tabbat yada Abi Lahab yung watab. Celakalah Abi Lahab itu. Dan apa buktinya? Buktinya setelah surat Abu Lahab ayat surat 111, 112 disebutkan Qul huwallahu ahad. Kecelakaan Abu Lahab itu telah dipatenkan Allah. Kenapa? Karena Allah itu esa. Betul. Nah, itulah kaitan surat 111 dengan surat 112. Surat Al-Lahab dengan surat Al-Ikhlas. Betul. Apa kaitannya? Bukti bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain dia. Apa yang ditetapkannya tidak berubah. Aku telah menetapkan Abu Lahab akan celaka. Dia tidak akan beriman sampai akhir ayatnya. Dan itu terbukti karena apa? Karena aku adalah Tuhan. Zat yang esa. Nah, ini mungkin taman dari dia saya menunjukkan saya. Bahwa dialah penguasa. Dialah penguasa. Karena seorang penguasa itu sebuah salah satu tanda kekuasaannya, apa yang dia inginkan tak terbantah. Tak terbantah. Apa yang dia tetapkan tidak bisa dirubah. Iya. Nah, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Iya, benar sekali. Iya. Karena sebagian orang saya berpikir ada yang saklek juga pemikirannya. Mm-mm. Ketika Allah menetapkan begini-begini, kok dirobahnya? Iya. Berarti Allah juga tak konsisten. Iya. Berbeda. Iya. Ya, terutama dalam masalah penetapan hukum misalnya. Mm-mm. Ada nasakh dan mansukh. Mm-mm. Itu adalah mekanisme Allah dalam memproses pendidikan manusia terhadap interaksinya kepada Al-Quran. Iya, benar. Kepada hukum Allah. Mm-mm. Bukan artinya Allah itu mencela-mencelai. Tidak konsisten. Tidak ya? Konsisten. Jadi iya, kita kalau kita melihat dalam segi hukum ini memang ada spesifikasi, dan Allah itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Itu kan kaidah umumnya. Mm-mm. Nah, kelapangan usaha, kesanggupan manusia itu berbeda antara zaman dengan zaman. Benar sekali. Berbeda antara person dengan person. Iya. Suatu komunitas dengan komunitas yang lain. Iya. Termasuk juga berbeda juga tingkat pemahaman satu komunitas masyarakat dengan masyarakat yang lain. Iya. Jadi di sini kita melihat Islam itu begitu indah, begitu bagus, karena Allah telah memiliki mekanisme yang mengajarkan kepada dunia modern ada penilaian minimal, ada penilaian maksimal. Benar sekali. Antara keduanya itu, mm-mm, itulah adalah wus'ah. Iya. Kelapangan. Kelapangan. Keluasan. Mm-mm. Jadi bagi orang yang tidak bisa maksimal, dia bisa di antara keduanya, bagus. Iya. Minimal kali dia ambil yang minimalnya. Iya, jadi dalam tafsir Sa'arawi juga disebutkan ada ittaqullaha mastata'tum, betul, minimal. Iya, minimal. Ittaqullaha haqqatuqatih, maksimal. Iya, iya. Dua-duanya diberlakukan. Betul. Iya. Iya. Nah, di sisi lain saya melihat wallahu ala kulli syai'in qadir ini dan dengan ayat walillahi mulku samawati wal ar ini terkait erat dengan kepemimpinan yang saat ini mungkin lagi hebohnya di Sumatera Utara. Iya, ini iya, iya. Ada apa pemilihan kepala daerah mungkin nanti Ustaz Hanafi ya. Jadi sebenarnya ada satu ayat yang menarik dikaitkan dengan ayat 189 dari surah Ali Imran ini, yaitu kulillahumma malikal mulki. Tuktil mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu mantasha wa tuzillu mantasha biyadikal khair. Betul. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi apa yang kita ambil kesimpulan, bahwa kepemimpinan itu adalah titipan Allah kepada kita. Betul. Itu adalah amanat. Sehebat apapun usaha kita, tetap di atas usaha kita itu ada usaha Allah. Iya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Betul. Mungkin semua anak sekarang mau cita-citanya jadi presiden. Betul. Tapi tidak semua orang akhirnya jadi presiden. Iya. Ustaz Hanafi. Iya. Karena apa? Dilihatnya enak kali presiden tuh makan durian itu kelas nomor satu katanya dilihatnya. Aku maulah kalau kayak gitu jadi presiden katanya. Betul. Dia taunya presiden tuh enak aja makan. Iya. Durian gitu. Dia enggak berpikir bahwa amanat itu adalah tanggung jawab. Betul. Yang diminta Allah pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan-jangan saya pikir lebih enak kita tidur daripada presiden tidur. Iya, benar mungkin sekali. Tidur 4 jam, 3 jam satu hari. Kalau kita mungkin dari jam 8 sampai jam 5 baru bangun. Iya, makanya kata Umar bin Khattab, ketika diminta, wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau anakmu diangkat jadi pemimpin khalifah setelahmu? Kata Umar bin Khattab, tidak. Tidak. Cukuplah dari keluarga Umar ini satu yang diminta pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya orang kalau tahu berat beban menjadi pemimpin itu, enggak mau berebut jadi pemimpin, Ustaz Hanafi. Betul, betul. Iya, karena apa? Karena biadikal khair. Pemimpin yang karismatik itu harus mengikuti titah Allah yang baik. Betul. Malikal mulki. Allah itu memilik para pemimpin. Iya. Bagaimana pemilik para pemimpin itu? Biadikal khair. Allah itu selalu berbuat baik kepada seluruh, makhluknya. Iya. Baik yang menyembahnya ataupun yang tidak menyembahnya. Betul, betul. Pemimpin karismatik itu bukan karena dulu aku enggak kau pilih. Matilah kau satu perlu di aku nih. Jalan tak beraspal. Iya. Kenapa? Karena aku enggak milih kamu. Kalau kamu enggak milih aku. Tidak begitu pemimpin karismatik. Iya. Tetap walaupun bagaimana didukung oleh tidak didukung oleh rakyatnya, dia tetap memberi kemakmuran bagi rakyat yang menjadi ayoman dia. Jadi menariknya ketika Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulk. Yakinlah bahwa pemimpin itu tidak perlu sombong. Iya, benar sekali. Sebab kerajaannya itu, kekuasaannya itu akan ditarik oleh Allah. Terbatas. Terbatas. Temporal. Temporal. Apalagi sekarang cuma 5 tahun. Nah, kadang-kadang diturunkan tengah jalan lagi. Iya. Atau wafat sebelum masa selesai. Selesai. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana kerajaan, bagaimana kekuasaan itu sebenarnya dalam Islam efektif untuk menegakkan syariat Islam, ya, syariat Islam, memakmurkan rakyat, iya, mensejahterakan. Jadi kalau saya melihat bahwa sebenarnya kepemimpinan itu harus diambil, iya, harus diusahakan, tapi harus konsisten bahwa yang mau mengambil kekuasaan ini benar-benar dia merasakan bahwa dirinya betul-betul mampu untuk memegang amanah itu. Benar sekali. Jadi makanya saya sangat setuju bila ada gagasan seleksi terhadap calon pemimpin. Benar sekali. Tidak ada muncul begitu saja dengan uangnya yang segepok. Dia sogok sana sogok sini sampai hari-hanya dia tabur uang miliaran rupiah untuk menyogok suara rakyat. Ketika dia memimpin, apapun tak dibuatnya untuk rakyatnya. Benar kecuali sekali. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, mengembalikan modalnya, ditambah lagi mencari keuntungan berpuluh kali lipat dari kekuasaan dan uang yang diamanakan kepadanya. Iya. Jadi pemimpin itu harus dicari, harus diusahakan, tetapi berada pada tangan orang-orang yang diberi oleh Allah izzah. Al-Qawiyul Amin. Nah, itu dia. Yang kuat, yang terpercaya, jujur sesuai dengan hati nurani rakyat, iya, yang sensitif dengan hati nurani rakyat. Kita lihat sekarang sungguh sangat menyedihkan, Ustaz Hanafi. Kemiskinan meningkat. Betul. Jalan-jalan tetap bocor. Betul. Paret hujan sedikit saja sudah banjir. Nah, ini apakah ini menyentuh sensitivitas rakyat atau tidak? Nah, itu pemimpin yang harus kita cari yang untuk ke masa depan. Beberapa hari yang lalu ada saya baca di sebuah berita atau suatu tulisan di sebuah koran. Ada suatu yang menarik dan suatu tulisan yang cerdas. Salah satu ciri pemimpin Sumatera Utara yang akan datang ini, pemimpinnya mau miskin atau tidak? Iya, benar sekali. Tekan kontrak dulu. Iya. Kalau Anda siap miskin, jalan. Jadi sebenarnya pemimpin itu yang harus ditakutin cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut miskin, tidak takut dihina, tidak takut dicopot di tengah jalan. Betul, karena apa? Karena kepemimpinan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. kul apa walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi pada ayat yang kemarin tuti itu dia Allah berkuasa. Allah yang memberikan. Jadi kalau Allah memberikan berarti sesuai kala dengan amanah Allah. Amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya uang rakyat betul-betul untuk rakyat. Iya. Kalau memang ada belanja-belanja untuk keperluan operasional ya monggo silakan. Mm-mm. Tapi jangan berlebihan dan juga tidak kekurangan sehingga mengganggu sekali kinerja. Mm-mm. Ya wa ma baina zalika qiyama. Iya. Yang itu antara keduanya lah yang paling bagus. Jadi kalau kita melihat ayat ini sangat relevan dengan apa yang sedang kita alami. Iya. Jadi mari kekuasaan ini kita jadikan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, memakmurkan dunia, sarana untuk ibadah, betul, betul, untuk mendekatkan diri kepada jadi, Allah. Jadi orang terkadang akan merasa memang miskin ketika rumah tidak punya, ketika rumah masih mengontrak, ketika rumah masih ketika ekonomi masih porak-poranda. Tetapi ada satu hal yang menyakitkan bagi rakyatnya. Dari hal-hal yang tidak baik tadi adalah tercerabutnya rasa keadilan dari hati pemimpinnya. Allah. Nah, bila pemimpinnya tidak menganggap keadilan itu sebagai sebuah senjata atau sebuah panglima, bagaikan sebuah kebijaksanaan, maka habislah sudah kekuasaan tersebut. Iya. Pendengar yang berbahagia, menarik sekali kita melihat perbincangan-perbincangan kita ini. Dalam masalah kepemimpinan ini sengaja kita tidak menunjuk seseorang atau menyebut nama seseorang karena ini adalah merupakan mekanisme yang harus kita jalani dalam ruang lingkup reformasi kita dan demokratisasi yang telah bergulir. Mari kita jadikan sebagai sebuah pemikiran. Mudah-mudahan kekuasaan demi kekuasaan yang akan dipegang, dijabat oleh anak bangsa ini dapat memberi maslahat yang sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Kami Hanafi Ismet, Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara untuk mengikuti setiap hari acara ini pada pukul 6 sore atau pada pukul 5.30 pagi. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.